Man sayyidukum ya Bani Salimah? Siapakah pemimpin kalian wahai Bani Salimah? Qulna, maka Bani Salimah menjawab, Jaddu Ibnu Qais. Pemimpin kami adalah Jaddu Ibnu Qais, Jad bin Qais. Ala anna nubakhiluhu. Hanya saja kami menganggap dia itu pelit. Kata Bani Salimah, ya, bahwasanya pemimpinnya yang bernama Jad Ibnu Qais itu pelit. Qala, maka Nabi menimpali, wa ayyu da'in adwa minal bukhli. Adakah penyakit yang lebih mematikan daripada kebakhilan? Adakah penyakit yang lebih mematikan daripada sifat pelit, bakhil? Bal sayyidukum Amr ibnul Jamuh. Nabi menyatakan bahkan pemimpin kalian adalah Amr ibnul Jamuh. Dan Amr ibnul Jamuh ini disebutkan dalam hadis ini. Perawi mengatakan, wa kana Amr ala asnamihim fil jahiliyah. Dan Amr ibnul Jamuh ini dulu pada masa jahiliyah adalah penyembah berhala. Wa kana yulimu an Rasulillah alaihi salatu wassalam idza tazawwaja. Dan Amr ibnul Jamuh ini di antara orang yang mengadakan walimah untuk Rasulullah di saat beliau alaihi salatu wasallam menikah. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama, perhatiannya Nabi alaihi salatu wassalam terhadap urusan masyarakat yang hal itu terbukti dengan pertanyaan beliau tentang keadaan mereka. Dan Nabi itu barakallahu fikum sekaligus sebagai pemimpin negara. Di samping sebagai Rasul, Nabi, sebagai Nabi atau Rasul, beliau adalah pemimpin negara. Faedah yang kedua, jawazul ghibah lil maslahah. Bolehnya ghibah apabila ada kemaslahatan. Di situ barakallahu fikum, Bani Salamah menyebutkan tentang pemimpin mereka, bahwasanya pemimpin mereka itu bakhil, pelit. Ini disampaikan kepada Nabi untuk maslahat. Barakallahu fikum. Supaya Nabi bisa memberikan solusi, memberikan arahan. Barakallahu fikum. Dan ghibah itu apabila ada maslahat diperbolehkan diantaranya dalam rangka untuk mendamaikan, ya, atau dalam rangka untuk mencari solusi di hadapan hakim. Ya, ketika sedang berseteru antara dua pihak, maka yang satu menyebutkan aib yang lainnya supaya hakim memutuskan perkaranya. Maka ini boleh. Yang berikutnya adalah ghibah terhadap pelaku maksiat yang terang-terangan dan dia tidak mau dinasehati dan memberikan madorot, pengaruh yang sangat luar biasa terhadap orang lain, pengaruh yang jelek. Maka ini boleh menggibahinya. Di antaranya adalah membongkar aibnya supaya manusia menjauhinya. Barakafikum. Dan ini banyak hadis yang menyebutkan tentang hal itu. Namun kalau dia bermaksiat sembunyi-sembunyi lalu ketahuan, maka seperti ini tidak boleh dibocorkan aibnya. Ya, harus disembunyikan. Barakafikum. Itu diantaranya barakafikum. Kemudian faedah yang berikutnya, la syai'a a'dhamu min da'il bukhli. Tidak ada sesuatu dari penyakit yang lebih bahaya dibandingkan kebakhilan. Maksudnya, tidak ada penyakit yang paling berbahaya melebihi kebakhilan. Nabi mengatakan, wa ayyu da'in adwa minal bukhli. Dan adakah sesuatu, dan adakah penyakit yang lebih mematikan, yang lebih menyakitkan daripada sifat bakhil? Barakafikum. Bakhil, barakafikum, adalah menahan sesuatu dalam keadaan dia lapang, dalam keadaan dia mampu. Adapun syuhun, shin titik tiga sama hak di tasdid, syuhun atau as-syuhu, itu adalah bakhil ma'atom'i, bakhil disertai dengan tamak, rakus. Maka asuh itu lebih bahaya daripada bakhil karena ada nilai plusnya, rakus. Barakafikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tentang bakhil, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Lail ayat ke-8 sampai 11. Wa amma man bakhila wastagna. Dan adapun orang yang bakhil dan dia merasa cukup. Wa kadzdzaba bil husna. Dan dia mendustakan al-husna. Al-husna ini adalah la ilaha illallah. Islam itu sendiri. Mendustakan al-haq. Mendustakan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya dan lain-lain. Fasanu yassiruhu lil usra. Maka kami akan mudahkan dia untuk mendapatkan kesengsaraan. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan harta yang selama itu saat di dunia dia dapat tidak bisa membebaskan dia, mencukupkan dia apabila dia taradda. Allah masukkan ke dalam neraka. Barakafikum. Sebutkan dalam tafsir Muyassar, wa amma man bakhila bimalihi wastagna an jazai rabbih wa kadzdzaba bila ilaha illallah wa ma dallat alaihi wa ma tarattaba alaiha minal jaza fasanu yassiruhu lahu asbabas syaqa wala yanfa'uhu maluhu alladhi bakhila bihi idza waqa'a finnar. Dan adapun orang yang bakhil dengan hartanya dan merasa cukup, tidak butuh dengan balasan dari Allah pahalanya, tidak butuh. Dan dia mendustakan la ilaha illallah, mendustakan Islam, mendustakan al-haq, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak beriman kepada hari akhir dan lain-lain. Dan kandungan la ilaha illallah dan apa yang akan didapat dari balasan apabila beriman terhadap la ilaha illallah, dia mendustakan itu semua, maka kami, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, akan memudahkan dia untuk mendapatkan sebab-sebab kesengsaraan. Akhirnya kalau sudah sebab-sebab kesengsaraan itu mudah dia dapat, otomatis nanti di akhirat merugi. Dan harta yang dia bakhil tatkala di dunia, tidak mau dia belanjakan fisabilillah, tidak mau diinfakkan, tidak mau dizakatkan dalam keadaan sudah waktunya zakat, tidak bisa bermanfaat untuknya apabila dia masuk ke dalam neraka. Barakafikum. Ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin, babun nahyi anil bukhli wassuh, bab larangan bakhil dan suh, bakhil disertai rakus, bab yang ke-61. Dan juga dalam surat At-Taghabun ayat ke-16 Allah berfirman, At-Taghabun ayat ke-16, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang diselamatkan dari sifat syuh, bakhil disertai tamak terhadap dirinya, faulaika humul muflihun, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Orang yang beruntung. Barakallahu fikum. Dan dalam hadis Jabir bin Abdullah, Nabi juga bersabda riwayat Imam Muslim, wattaqus suh fa inna suha ahlaka man kana qablakum. Dan takutlah kalian terhadap as-suh. Suh di sini adalah bakhil disertai tamak, rakus. Sudah tidak mau membelanjakan hartanya. Barakallahu fikum, dalam keadaan dia lapang, dia juga rakus, memakan harta orang lain dengan cara zalim. Karena sesungguhnya suh, kata Nabi, telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Barakallahu fikum, di antara umat-umat sebelum umat ini, mereka adalah orang-orang Yahudi. Ya, barakallahu fikum. Dan juga ya, kaum-kaum sebelumnya, Samud, Ad, dan lain-lain. Ya, mereka semua tertimpa penyakit syuh, bakhil disertai rakus. Barakafikum. Orang-orang Yahudi, mereka menuduh bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tangannya terbelenggu, miskin, fakir. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyeru orang-orang yang beriman, para sahabat di saat itu, dalam surat Al-Baqarah ayat ke-245, Al-Baqarah 245, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana?" Siapakah yang mau memberikan pinjaman yang baik kepada Allah? Orang-orang Yahudi menganggap, nah, ini menunjukkan Allah fakir, miskin. Mereka mengatakan dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-64, mereka merendahkan Allah dengan mengatakan sebagaimana Allah berfirman, wa qalatil yahud yadullahi maglulah. Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu, tidak bisa memberikan rezeki. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membantah sangkaan mereka dengan mengatakan, hulat aidihim walu'inu bimakolu, justru tangan mereka lah yang terbelenggu dan mereka dilaknat dengan sebab apa yang mereka katakan. Bal yadahu mabasutotan yunfiku kaifa yasha, bahkan kedua tangan Allah terbentang, Allah akan memberikan rizki kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Barakafikum. Dan bahkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-245, lanjutan yang tadi, Allah menyatakan, setelah Allah sebelumnya menyatakan, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, siapakah yang mau memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, Allah menyebutkan, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah, maka balasannya akan dilipat gandakan untuknya dengan pembayaran yang sangat banyak. Ini menunjukkan Allah tidak fakir, tidak miskin. Kalau orang pinjam, ya, itu memang membutuhkan, ya, bantuan orang lain yang itu menunjukkan dia tidak punya atau kekurangan. Ini kalau kita, barakafikum. Kalau Allah berbeda, itu sebenarnya, ya, menawarkan bantuan tersebut itu kembalinya kepada hamba sendiri. Kalau tidak mau memberi pinjaman, yang sebenarnya itu adalah bentuk ibadah, infak adalah ibadah, itu kembalinya kepada Allah sendiri. Kembalinya kepada hamba sendiri. Barakafikum. Maka seperti itu, ini menunjukkan hamba yang butuh. Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh. Sehingga sebagai buktinya Allah membalas, mengembalikan dengan berlipat ganda. Kalau kita pinjam, kita mengembalikan dengan berlipat ganda, ya, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kita mengembangkan apa yang kita pinjam dengan perdagangan atau usaha. Sementara Allah tidak demikian. Ya, mau berdagang dengan siapa? Tidak ada yang lebih kaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah al-ghani, maha kaya. Tidak butuh dengan hamba. Kemudian Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-245, wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dan Allah yaqbid, yang akan menyempitkan rizki seseorang, wa yabsut, dan yang akan meluaskan rizki seseorang sesuai kehendaknya. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Barakafikum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menawarkan bagi orang-orang yang beriman, ya, sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah, surat At-Taubah ayat ke-111. Inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa-jiwa mereka dan harta mereka. Bi anna lahumul jannah. Ya, membeli dengan ditukar surga. Jiwa kita dengan harta yang kita miliki dibandingkan dengan kenikmatan surga, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Lawang harta kita yang paling banyaknya saja, mentok-mentoknya dibelikan mobil terbaik, belum cukup. Apalagi surga. Ya. Ini menunjukkan Allah tidak fakir. Itu barakafikum adalah balasan dari Allah. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtulun wa yuqtalun. Dengan cara mereka berjihad, berperang di jalan Allah, maka mereka membunuh musuh-musuh Allah atau dia terbunuh. Maka jaminannya surga. Yang mau menukar dengan surga berupa jiwa kita dan harta kita fisabilillah, maka barakafikum Allah akan beri. Ini semuanya kembalinya kepada hamba, bukan kepada Allah. Allah tidak butuh hambanya. Barakafikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Barakafikum. Maka dengan ini menunjukkan bakhil, ya, memiliki banyak efek negatif. Ya. Yang pertama, bakhil merupakan penyakit yang paling mematikan. Yang kedua, bakhil adalah sifatnya orang-orang Yahudi. Barakafikum. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Lawan dari bakhil adalah al-jud wal jawad, dermawan. Maka meminjami atau dermawan, itu ada kalanya dengan harta, ada kalanya dengan jiwa, ada kalanya dengan ilmu. Ada kalanya dengan sikap. Dan juga ada kalanya dengan kekuatan. Barakallahu fikum. Maka dengan harta seperti memberikan nafkah, nafkah kepada keluarga, kepada istri dan anak-anaknya. Maka ini didahulukan daripada infak-infak yang sifatnya sunnah. Kalau ternyata ada kelebihan, barakah fikum, maka hal itu, kalau dia punya hutang, didahulukan hutangnya. Kalau tidak ada hutang, maka diinfakkan fi sabilillah. Pembangunan ma'had, masjid, madrasah, pengembangan dakwah, dan lain-lain. Adapun infak yang wajib, sebagaimana zakat. Baik zakat fitri atau zakat mal. Barakallahu fikum. Zakat fitri berupa makanan pokok di negeri tersebut. Pendapat yang rajih adalah sebanyak 3 kilo. Zakat mal apabila sudah mencapai nisab dan haul. Atau zakat pertanian. Barakallahu fikum. Dan lain-lain, zakat yang lainnya. Kalau ternyata dengan hartanya dia memiliki kelebihan harta, atau dia punya, ada yang pinjam dalam keadaan tidak memadorotkan dirinya, entah itu uang atau barang, tidak memadorotkan dirinya dan keluarganya kalau dipinjami, tapi dia bakhil, enggan, maka dia terkena ancaman sebagaimana surat Al-Ma'un. Ya. Barakallahu fikum. Wa yamna'unal ma'un. Di antara orang yang celaka salatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Orang yang bakhil, pelit, tidak mau memberikan, meminjami perkara yang remeh. Beda kalau itu perkaranya yang bukan remeh. Perkaranya yang sangat berharga. Dia punya mobil bagus, tapi dia orang pas-pasan. Dia dipinjami mobilnya, tapi dia melihat, oh, orang yang pinjam ini sepertinya begini dan begini, khawatir tidak amanah, begini-begini. Itu lain lagi. Kalau misalkan ada apa-apa, dia tidak mampu untuk memperbaiki. Dan yang pinjam pun tidak mampu juga. Maka ini lain lagi perkaranya. Dia ini orang yang longgar. Dan yang dipinjami ini remeh. Disebutkan dalam tafsir ada orang pinjam gayung, pinjam cangkul. Ya, kalau rusak tidak seberapa. Dia enggan, tidak mau meminjam. Maka masuk dalam sifat surat Al-Ma'un ini, wa yamna'unal ma'un. Dia adalah orang yang celaka sholatnya. Di antaranya menunda-nunda sholat sampai keluar waktu sholat. Atau kalau sholat dia riya, dan dia adalah wa yamna'unal ma'un, enggan memberikan bantuan dalam keadaan yang diberikan itu remeh sebenarnya. Barakafikum. Tidak hanya harta, dia fisiknya kuat, dimintai bantuan padahal tidak banyak menyita waktunya, tidak banyak mengambil tenaganya, tidak mau. Minta tolong angkat barang saja misalkan, karena memang sangat mendesak, tidak mau. Ya, atau dia sebagai orang yang memiliki kedudukan, entah sebagai aparat atau sebagai orang pemerintahan, mampu memberikan bantuan, dia tidak mau. Maka masuk dalam barakafikum ayat ini. Barakafikum. Kemudian ikhwani waktu fillah rahimani wa rahimakumullah, ada kalanya memberikan pinjaman dermawan itu juga dengan jiwa berjuang fi sabilillah, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu dalam surat At-Taubah ayat ke-111 tadi Allah menyatakan innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum. Sesungguhnya Allah membeli orang-orang yang beriman dengan berupa jiwa-jiwa mereka untuk membela agama Allah, berjihad atau yang lainnya. Ya, misalkan tidak ada jihad, dalam keadaan tenang misalkan, ya dia berkorban. Bagaimana cara membela agama? Datang taklim supaya nanti bisa berdakwah. Atau dia datang untuk pembangunan masjid ketika ada pembangunan, atau pondok dan lain-lain. Barakafikum. Dan juga bisa dermawan dengan ilmunya. Kalau dia berilmu, memiliki ilmu, entah itu ilmu dunia, terlebih lagi ilmu agama, dia infakkan. Barakafikum. Disebutkan ikhwani waqtu fillah rahimani wa rahimakumullah oleh al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitab Kitabul Akhlaq Wasiyar, al-Imam Ibnu Hazm mengatakan al-bakhilu bil ilmi al-amu minal bakhil bil mal. Orang yang bakhil dengan ilmunya jauh lebih menderita, lebih menyakitkan daripada bakhil dengan hartanya. Kenapa? Li'annal bakhila bil mali asfaku min fana'i ma biyadihi. Karena orang yang bakhil dengan hartanya itu, ya, dia bakhil dengan hartanya, takut kehabisan hartanya, apa yang ada di tangan dia. Itu saja. Wal bakhilu bil ilmi, sementara orang yang bakhil dengan ilmunya, tidak mau mengajarkan, tidak mau mendakwahkan. Bakhila bima la yughna 'alan nafaqah. Berarti dia bakhil dengan sesuatu yang tidak akan habis kalau seandainya diinfakkan. Ada orang punya ilmu, dia ajarkan, ya tidak habis. Punya ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab diajarkan, ya tidak habis. Beda dengan harta. Punya 100 ribu, diinfakkan 50 ribu, ya tinggal 50 ribu. Ya, Oleh karena itu para ulama mengatakan zakatul ilmi, ya, zakatnya ilmu adalah dakwatuhu, ya, atau ta'limuhu. Zakatnya ilmu adalah mengajarkannya. Wajib dizakatkan ilmunya dengan mengajarkannya. Oleh karena itu Nabi menyatakan khairun nas man ta'lamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Qur'an kemudian setelah dia tahu mumpuni 'allamahu, dia mengajarkannya. Barakallahu fikum. Dan orang yang bakhil dengan ilmunya berarti dia bakhil terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak habis kalau dia infakkan. Wala yufariquhu ma'al badli, dan tidak akan terpisah ilmu tersebut dari dirinya kalau dia mengerahkan, memberikan semua yang dia miliki. Beda dengan harta. Maka barakafikum, orang yang bakhil terhadap ilmu, yakni dia tidak mau menginfakkan, itu lebih menderita, lebih membahayakan daripada bakhil terhadap hartanya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, orang yang menyembunyikan ilmu, ketika ditanya, menyembunyikan al-haq dalam keadaan tidak ada perkara yang mengharuskan dia menyembunyikan dulu, menahan dulu, maka lam yarih ra'ihatal jannah, kata Nabi, dia tidak akan mencium bau surga. Mencium saja tidak, apalagi masuk surga. Man su'ila an ilmin fakatamahu, kata Nabi, barang siapa yang ditanya tentang sebuah ilmu namun dia menyembunyikannya. Nah, menyembunyikannya ini bukan ada unsur syar'i, udzur syar'i, bukan, tapi takut kehilangan pengikut, takut tidak apa dapat pendukung, takut diusir, ya, takut turun kedudukannya, akhirnya menyembunyikan. Maka ini adalah ulama usu, ulama yang jelek, dan inilah orang-orang Yahudi. Mereka disebut dengan dalam Al-Quran al-maghdubu alaihim. Mereka adalah orang yang Allah murkai. Kenapa? Karena mereka berilmu namun tidak mau mengamalkan, berilmu tidak mau mendakwahkan. Beda dengan orang Nasrani. Mereka adalah orang yang bodoh, beramal tanpa ilmu, menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai sembahan selain Allah tanpa ilmu. Ya, beda antara Yahudi dan Nasrani, namun sama-sama sesat dan menyesatkan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dengan ini menunjukkan hinanya kebakhilan. Barakallahu fikum. Apa doa berlindung dari bakhil afal? Yang kemarin itu doa berlindung dari bakhil. Hah? Melunasi hutang itu loh. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi. Hah? Lupa. Nah, kamu ingat apa? Nah, ini maju. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Minal hammi wal hazani. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hammi. Ya, hammi itu rasa takut yang sangat. Ya, dan hazal. Hazal ini, ya, malas, tidak semangat, namun melebihi dari kasal. Terus? Wal buhli. Terus? Wal buhli. wal buhli wal kas wal Mbak buku udah doa enggak? Al-Kalimat wal bukhli wal jubani. Ayat duduk. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazali wal bukhli wal jubani. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat kikir, wal jubani, pengecut dan pengecut. Maka barakah fikum, Nabi alaihi salatu wassalam selalu berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat kikir. Ya, dari sifat kikir. Baik kikir terhadap dirinya sendiri, ya. Wa may yuqa suhha. Ya, wa may yuqa suhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang diselamatkan dari kikir untuk dirinya sendiri, tidak mau beramal, ya, tidak mau masuk Islam, itu sudah kikir. Tidak mau beramal, itu sudah kikir. Ya. Barakah fikum. Faula ikahumul muflihun. Bagi mereka yang diselamatkan dari suh, maka mereka akan beruntung. Toyib barakah fikum. Ikhwani waktu filah rahimani warahmatullah. Insyaallah taala untuk hadis yang berikutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala bisawab. Naktahi bihadzal qadar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu wa hamdakum.